Kita nyanyi sama-sama ya. Biarkan aku cari sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Put your hands up. Warna putih sesuai buat semua ceremonial di hari ini. Biarkan aku cari sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesat. Biarkan aku cari tempat untuk bersandar di saat kau terkurung rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau masih bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia tidak menghiburmu, namun sampai kini kau bahagia dan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saya, hey, percuma. Terima kasih.